بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال حفظه الله تعالى فما شاهد العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة dan apakah sahih dari pengertian ilmu yaitu ma'rifatullah yang mengandung ilmu itu mengandung pengertian ma'rifatullah mengenal Allah, ma'rifatun nabiyyi mengenal nabinya, wa ma'rifatul islam bil adillah mengenal Islam berserta dalil-dalilnya. Yang pertama al-imanu yaitu keimanan, wa wajhu dzalik yang mengarahkan kepada hal yang demikian ini, annal imanu anal imana fil lughah at-tasdiq, sesungguhnya iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq, pengertiannya adalah at-tasdiq. Wa fil istilahi adapun secara istilah, wa qawlu bil lisan yaitu diwujudkan dengan bentuk perkataan secara lisan, wa'tiqadu bil qalbi dan diyakini dengan hati, wa'amalu bil jawarih dan mengamalkannya dengan segenap anggota tubuh, wa yazidu bi ta'ati dan iman itu akan bertambah, bi ta'ati dengan ketaatan, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanqusu bil ma'siyah dan iman itu akan berkurang dengan seseorang melakukan kemaksiatan, wa hadza huwa tamamul ilmi billah dan ini merupakan bentuk kesempurnaan ilmu kepada Allah, wa bin nabiyhi dan ilmu tentang nabinya, wa bidinihi dan ilmu tentang agamanya. Ini adalah bentuk kesempurnaan yaitu manakala iman benar-benar terwujud dalam bentuk perkataan secara lisan yaitu diikrarkan, kemudian i'tiqad bil qalb, bil i'tiqadi bil qalb yaitu dengan meyakininya secara penuh di dalam hati seseorang, kemudian wal amalu bil jawari yaitu mengamalkannya dengan segenap anggota tubuh kita, dan iman akan bertambah manakala seseorang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan iman akan berkurang manakala seseorang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah kesempurnaan dari ilmu tentang Allah, nabinya dan agamanya. Qala mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua al-amalu, wa daliluha dalil tentang seseorang harus beramal yaitu di dalam surat Al-Asr, wa amilus salihat dan mereka yang beramal saleh, wa dhabitul amal adapun batasan daripada amal itu, wa dhabitul amali salih batasan daripada amal saleh itu, huwa ma tawaffara fihi apa yang bisa menjaga pada amalan tersebut, al ikhlas lillah yaitu bisa menjaga keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan amal tersebut harus mengikuti mutaba'ah ittiba' yaitu mengikuti kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah dhabit, ketentuan sebuah amal dikatakan sebagai amal saleh. Dhabitnya, ketentuannya adalah ikhlas lillah wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dhabitnya hanya dua. Ketentuannya hanya dua. Sebuah amal dikatakan amal yang saleh manakala amal itu dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, dilakukan memang dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba. Artinya ittiba ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa bana bi hadza, maka dengan penjelasan ini, annahu laisa kullu amalin salihan, bukan semua amal, bukan semua perbuatan salihan sebagai sesuatu yang saleh. Tidak semua amal, tidak semua perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan yang saleh, selama perbuatan itu tidak memenuhi dhabit yang dua hal itu tadi, yaitu ikhlas lillah, mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang mungkin mengerjakan sholat dengan ikhlas, tetapi pelaksanaan sholat tidak mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan tersebut bukan merupakan amal sholat. Seseorang mungkin melakukan sholat, tata caranya mengikuti ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi dia melakukan sholat, menunaikan sholat hanya dalam rangka menyenangkan orang lain misalnya. Karena orang lain, karena manusia, maka yang demikian ini dia melakukannya tidak dengan ikhlas. Maka yang demikian ini pun bukan merupakan amal saleh. Sehingga babit, ketentuan daripada amal saleh haruslah ikhlas lillah wal mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, dengan penjelasan ini, laisa kullu amalin salihan, tidak semua amal, tidak semua perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai amal saleh. Qala wal mas'alatu salisah masyahiduha, kemudian masalah yang ketiga, apa yang menjadi syahidnya, apa yang menjadi saksi dalil dari amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga itu apa? Yaitu saling menasehati, ad-da'watu ilaih, berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasehati di dalam hal kebenaran. Ayyusa ba'duhum ba'dan bil haqqi, yaitu saling menasehati di antara mereka sebahagian dengan sebahagian yang lainnya, bil haqqi, dalam hal masalah kebenaran, dalam hal menetapi masalah kebenaran. Qala wal haqqu, sekarang kita beralih tentang definisi al-haq. Al-haq itu apa? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, wal haqqu yu'rafu minal kitabi was sunnati wa ijma'is salafis salih minas sahaba wa a'immati tabi'in wa man ba'dahum. Yang dimaksud dengan al-haq yu'raf, yaitu diketahui ataupun dikenal, minal kitab, yang berasal dari al-kitab. Al-haq kita kenal selama dia berasal dari al-kitab, yaitu dari Al-Quran. Was-sunnati, dan dari as-sunnah, yaitu as-sunnah di sini baik dalam bentuk qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataupun dalam bentuk amal, dalam bentuk fi'il, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dalam bentuk takrir. Takrir yaitu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau misalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh kepada seorang sahabat, lakukan ini misalnya, itu adalah qaul Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berbuat, kemudian para sahabat meniru, maka itu amal fi'il Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat melakukan satu perbuatan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, diamnya Nabi ini menunjukkan persetujuan atas apa yang diperbuat oleh seorang sahabat tersebut. Maka diamnya Nabi yang disebut dengan takrir ini, diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sunnah, hukum. Kenapa? Karena mustahil seorang Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahil membiarkan sahabat melakukan maksiat. Kalau dia melakukan maksiat, pasti Nabi sudah menegurnya. Tetapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya, berarti perbuatan itu sah, boleh untuk dilakukan. Ini bentuk takrir artinya. Persetujuan atau diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung persetujuan atas perbuatan salah seorang sahabat. Maka ini pun menjadi hukum. Inilah yang dikatakan sunnah. Wa ijma'us salaf as-salih min as-sahabah. Kemudian ijma'. Ijma' adalah kesepakatan. Kesepakatan salafus salih. Siapa salafus salih di sini? Min as-sahabah, yaitu dari kalangan para sahabat. Wa a'immatit tabi'in, dan para a'immah tabi'in. A'immah tabi'in seperti Mujahid, kemudian seperti disebutkan Abdullah bin Umar dan seterusnya, termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian waman ba'dahu, dan yang setelah daripada mereka, di mana mereka mengikuti kepada salafus saleh ini. Qala falaisal haqq, maka bukanlah sebuah kebenaran, fi afkaril basar, yang berasal dari pemikiran-pemikiran manusia. Afkar jamak dari fikratun, pikiran, pemikiran. Al-basar yaitu manusia. Bukanlah termasuk kebenaran sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran manusia. Wa manahijul basar, dan dari wa manahijul basar, dan dari manhaj, cara pandang. Manhaj itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin way of life, cara pandang seseorang, cara hidup, cara memandang hidup seseorang, itu bukan merupakan al-haq. Manahijul basar, cara pandang manusia. Li'anna kulla firqatin, karena sesungguhnya setiap kelompok, minas salasati wassama'ina, dari 73 kelompok ini, 73 golongan, tadda'i anna amalaha haqqun, mereka semua mengaku sesungguhnya amal mereka, amal kelompok mereka haqqun, berada di atas kebenaran. Wallati qamat dalil ala ahqiyatu amalaha firqatan wahidatan faqat, dan sesungguhnya tegaknya dalil atas sesuatu yang benar dalam pengamalan kelompok tersebut hanyalah ada pada kelompok yang satu saja. Amma sintani wasab'una firqatan, adapun yang 72 kelompok, fa'amaluha batil, maka amal perbuatannya pada kelompok tersebut adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Wa in kana yujad 'indaha shay'un minal haqq, dan apabila didapati sekalipun, sekalipun didapati pada kelompok yang 72 golongan tersebut, syai'un minal haq, sedikit sekali kebenarannya. Fama min firqatin min sintain wa sab'ina firqatan illa wa amaluha fihi syai'un. Maka tiadalah dari kelompok yang termasuk minas sintain wa sab'in, termasuk 72 kelompok tersebut, kecuali amalnya hanya sedikit saja. Amal yang di atas kebenaran hanya sedikit saja. Lakinal firqata an-najiyah, akan tetapi kelompok yang selamat, an-najiyah maknanya adalah selamat. Dikatakan firqatun najiyah, dikatakan kelompok yang selamat, karena an-najiyah, makna an-najiyah selamat di sini fid dunya, selamat agamanya dari segala macam bentuk bid'ah. Dikatakan selamat. Seorang yang beramal, melakukan amalan-amalan agama tetapi diliputi kebid'ahan, dia bukan termasuk orang yang selamat, karena agamanya dicampuri dengan perbuatan bid'ah. Tetapi al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ketika di dunia agama dia selamat, maknanya tidak tercampuri, terkotori oleh bid'ah. An-najiyah juga akan selamat nanti di akhirat, selamat dari siksa api neraka. Inilah pengertian yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang makna al-firqatun najiyah. Qala al-firqatun najiyah juga disebut dengan wa ta'ifatul mansurah. Wa ta'ifatu al-mansurah. Kelompok al-mansurah, al-mansurah maknanya yang ditolong. Kenapa dikatakan al-mansurah? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq mansuratan. Kalimat mansuratan. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok kecil dari umatku. Akan ada satu kelompok kecil dari umatku, zahirina 'alal haqq, yang dia senantiasa berada di atas kebenaran. Mansuratan, dan dia senantiasa ditolong. Ditolong oleh siapa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kelompoknya kecil saja. La yadhurruhum man khazalahu, dan tidak akan bisa memadharatkan, tidak akan bisa memberikan sesuatu yang membahayakan kepada kelompok kecil ini. Man khazalahum, orang-orang yang meremehkannya. Wa man khalafahum, dan tidak juga bisa memberikan madarat kepada kelompok kecil ini, orang-orang yang menyelisihinya. Artinya orang-orang yang tidak sepaham dengan kelompok kecil ini, tidak akan bisa memberikan madarat terhadap kelompok kecil ini bagi orang-orang yang menyelisihinya. Ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kemudian seorang yang berpegang kepada as-sunnah, seseorang yang berpegang kepada al-kitab was-sunnah dengan pemahaman salafus shalih, dikatakan sebagai al-firqatun najiyah atau al-ta'ifah al-mansurah. Dikatakan al-mansurah, kelompok yang ditolong, karena memang dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti amrullah tabaraka wa taala, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tabaraka wa ta'ala, yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kalimat al-mansurah. Kalimat al-mansurah adalah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala lakinnal firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah amaluha kulluhu haqqun. Maka perbuatan mereka, amal mereka, kulluhu haqqun, semuanya di atas kebenaran. Amma baqiyatul firq, adapun sisa daripada kelompok-kelompok tempalan, fa innaha dhalatun mudillatun, maka sesungguhnya kelompok-kelompok sempalan itu adalah dhalatun, sesat, mudillatun, dan menyesatkan. Sudah sesat, menyesatkan. Maknanya apa? Sesat dan menyesatkan. Kelompok tersebut secara zatnya sendiri itu sudah sesat. Mudillatun, dia menyesatkan orang lain. Ngajak-ngajak orang lain untuk ikut kelompok ini. Seperti itu. Itulah dakwah yang menjadikan kemudian kelompok-kelompok sempalan ini sudah dia sesat. Apa yang diajarkan di dalamnya kesesatan, kemudian mudilatun, mereka pun menyesatkan orang lain. Karena sifatnya apa? Mereka sifatnya ekspansif, melakukan gerakan-gerakan harokah, ya, gerakan-gerakan untuk mengajak orang lain masuk ke kesesatannya tersendiri. Inilah yang dikatakan dhalatun, mudillatun. Kalau sekedar dhal, sesat, tidak ngajak orang lain, mungkin masih ringan. Meskipun ini bahaya juga. Tetapi ketika dia sudah sesat, mengajak orang lain untuk mengikuti kesesatannya, ini yang sangat memprihatinkan. Artinya ini sesuatu yang harus kita perangi, yang demikian ini. Banyak anak muda yang sekarang kemudian terjatuh pada pemahaman-pemahaman sesat, menganggap mati di tangan Densus itu langsung masuk surga. Kenapa? Densus kan togut. Kita kan perang dengan togut. Jadi kalau perang lawan togut berarti mati syahid. Mati syahid atau mati sangit. Menganggap diri di atas kebenaran, al-haq. Tidak ada ilmu pada diri mereka. Tidak ada ilmu pada diri mereka. Mereka menganggap melawan aparat itu adalah sesuatu yang mulia. Padahal ulil amri wajib untuk ditaati. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah berfirman, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah sudah menegaskan, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulmu, dan ulil amri. Siapa ulil amri? Ulatul umur atau para ulama. Taat. Mereka, ulama tidak ditaati. Ulatul umur, pemerintahan tidak ditaati. Orang-orang berilmu tidak ditaati. Kemudian pemerintahan pun tidak ditaati. Tidak ada ilmu pada diri mereka. Mereka berjuang di atas kebatilan. Mereka berjuang di atas kebatilan. Yang demikian ini adalah sumber malapetaka bagi diri mereka sendiri. Baik di dunia maupun di akhirat. Coba perjuangan mereka. Kalau mereka itu di atas al-haq. Kalau mereka di atas al-haq. Seharusnya yang lebih ditakuti manusia atau Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam agama ini kita dituntun yang lebih harus ditakuti manusia atau Allah. Hah? Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah begitu? Sekarang mereka jadi buronan kepolisian. Terus tidak sholat di masjid. Siapa yang mereka lebih takuti? Hah? Manusia kan? Polisi lebih mereka takuti daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inikah perjuangan yang benar? Ini keperjuangan yang besar sehingga mereka meninggalkan masjid, sehingga mereka meninggalkan sholat jamaah. Padahal ketentuan dia harus pergi ke masjid, dia harus sholat jamaah adalah dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayuhalladzina amanur ka'u apa urku'u wa rokaw. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, rukulah bersama orang-orang ma'arrafi'in. Warka'u ma'arrafi'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Sholat berjamaah. Diperintah untuk sholat berjamaah. Ya ayyuhallazina amanu. Rukau ma'arrafi'in. Artinya diperintah untuk berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadisnya yang memerintahkan untuk sholat berjamaah. Tetapi mereka lantaran takut kepada polisi sehingga kemudian sembunyi dan tidak pergi ke masjid. Lantas siapa yang lebih ditakuti? Allah atau manusia? Inikah perjuangan menegakkan syariat Islam? Inikah perjuangan menegakkan hukum Allah sementara dia sendiri meninggalkan hukum Allah? Iya kan? Tidak sholat berjamaah di masjid itu kan meninggalkan hukum Allah. Dan hukum meninggalkannya itu lantaran takut dan sus kan begitu. Takut. Bagaimana pejuang seperti ini? Katanya mujahid. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jelas nampak. Secara sepintas saja kita sudah melihat bagaimana kesesatan mereka semua. Kesesatan mereka semua. Apalagi sampai ngebom orang yang sedang sholat. Jelas. Ya kan? Menghalangi seseorang untuk sholat saja sudah kafir dia hukumnya. Apalagi membunuh orang yang sedang dalam keadaan. Jelas hukumnya. Apakah ini kemudian dikatakan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam? Tegakkan syariat Islamiyah. Tetapi justru orang-orang seperti inilah yang meruntuhkan perjuangan untuk menegakkan syariat Islam. Menuduh ke kita cuma ta'lim. Kapan jihadnya? Mengajarkan cuma tauhid. Kapan jihadnya? Makanya si Sigurd Kurdawi kemudian menamakan kelompoknya At-Tauhid wal Jihad. Tauhid, jihad lagi. Mulia sekali namanya. Tidak pantas mereka menyandang nama At-Tauhid wal Jihad. Jihad ada ketentuannya. Jihad ada tata caranya. Orang-orang jahil menganggap orang menuntut ilmu itu bukan jihad. Menuntut ilmu, din, itu adalah jihad. Bagaimana orang akan berjihad sementara dia tidak paham syariat berjihad itu sendiri? Betul tidak? Nah, sekarang ada orang sholat tidak paham ilmu tentang sholatnya, bisa sholat tidak dia? Hah? Tidak kan bisa dia sholat. Orang mau haji tidak tahu tentang ilmu manasik hajinya, bisa haji tidak dia? Tidak kan bisa. Sekarang orang mau jihad, syariat tentang jihad, ilmu tentang jihad itu sendiri tidak pernah dipelajari, bisa jihad tidak dia? Ya makanya lawan Densu. Karena dia tidak tahu di mana medan jihad yang sebenarnya. Itu. Mereka cuma bisa semangat. Semangat pente. Seperti itu. Tidak di atas dasar ilmu yang hak. Tidak di atas kebenaran. Tidak dibimbing mereka oleh para ulama. Abu Bakar Ba'asyir bukan ulama. Bukan ulama. Belajar dengan ulama saja mungkin belum pernah. Ya. Coba tanya, pernah belajar agama di mana dia? Pernah belajar agama di mana dia? Di Gontor. Di Gontor paling bisa bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya saja. Allahul Musta'an. Banyak pemuda-pemuda yang kemudian disesatkan oleh pemahaman-pemahaman surkoh-surkoh sesat seperti ini. Allahumma salamah wal afiyah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Qala rahimallahu kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis iftiraqil ummah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengabarkan di dalam hadis tentang iftiraq al-umam, perpecahan umat. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa satafariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Wa sataftariqu ummati, akan terpecah umatku ini ala 73, atas 73 firqah, 73 kelompok. Kulluha finnar, semua kelompok yang sempalan tersebut masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok saja yang akan masuk ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah yang satu kelompok tersebut? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang satu kelompok itu adalah al-jama'atu, yaitu al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Yang dimaksud al-jama'ah di sini, dalam hadis-hadis yang lain diterangkan al-jama'ah, makna al-jama'ah karena dia memang berkelompok. Makna al-jama'ah in kana wahidah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'ah in kana wahidah, dia berjamaah meskipun hanya seorang diri. Kenapa dikatakan jamaah? Karena dia iltizam, berpegang teguh kepada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meskipun hanya satu orang, meskipun cuma dia seorang diri. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mendakwahkan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai masyarakat sekelilingnya membenci dia, memusuhi dia. Tetapi dia terus, beliau rahimahullah, mendakwahkan tentang sunnah sampai beliau hidup sendirian. Ketika beliau wafat, tidak ada yang mengurusi jenazahnya kecuali pembantunya. Hingga kuburannya pun tidak boleh di pemakaman, sampai dikuburkan di rumahnya sendiri. Karena demikian besarnya tingkat permusuhan umat, tingkat permusuhan Ahlul Bidah kepada Al-Imam Al-Barbahari, sampai dimakamkan di rumahnya sendiri. Sampai akhirnya ada orang yang mencoba mengintip ke dalam rumahnya. Ternyata yang menyolatkan adalah orang-orang berjubah putih. Yang menyolatkan jenazah. Siapa mereka? Tidak ada orang sekitarnya yang mengurusi jenazah. Ini mungkin kan itu mereka adalah para malaikat. Itu Al-Imam Al-Barbahari. Apakah kemudian kesendiriannya Al-Imam Barbahari ini menunjukkan dia di atas kebatilan? Nah, meskipun dia sendirian, dia adalah al-jamaah. Karena dia, beliau rahimahullah, adalah orang yang iltizam kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi. Meskipun sendiri. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari, tidak hanya para imam seperti ini, para nabi pun ada yang punya pengikutnya cuma satu orang, tapi dia yaumil qiyamah. Seorang rasul, seorang nabi, pengikutnya cuma satu orang. Ada. Artinya menunjukkan bahwasannya banyak sedikitnya pengikut bukan menjadi ukuran untuk menentukan kebenaran. Bahkan dalam kelompok ini dikatakan ta'ifah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada ta'ifah. Ta'ifah itu apa? Kelompok kecil. Min ummati, dari kalangan umatku. Zahirina 'alal haq, yang kelompok kecil ini akan berada senantiasa di atas Allah. Jadi sudah ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang senantiasa berada di atas al-haq ini adalah kelompoknya, kelompok kecil, sedikit jumlahnya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menyatakan, wa qalilum min ibadiyat syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya apa? Memang sedikit orang yang beriman. Memang sedikit orang yang di atas al-haq. Sedikit jumlahnya. Jadi kalau sekian 10 ribu atau sekian ribu mahasiswa UNS yang ngaji cuma 20 orang. Ya memang itu kenyataannya. Ya tak? Jangan berharap seluruh mahasiswa-mahasiswa UNS kemudian ngaji semua. Karena nasnya memang seperti itu. Qalilun min ibadiy syukur. Sedikit, amat sedikit sekali orang yang mau bersyukur kepada Allah. Dan kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati. Ta'ifah, kelompok kecil saja. Segelintir orang saja yang mau di atas al-haq kebenaran. Qala hadhihi riwayah as-sahihah, riwayat ini adalah sahih. Hadhihi al-jama'atu najiyah, inilah yang dimaksud dengan al-jama'ah an-najiyah, jamaah najiyah, jamaah yang selamat, waman surah, dan jamaah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma iz وَأَمَّا اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً فَهِيَ خَاسِرَةٌ. Adapun yang 72 kelompok lainnya, maka dia khasiratun, adalah kelompok yang merugi. هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ثَالِثَةٌ, ini adalah masalah yang ketiga. تَوَصَّوْ بِالْحَقِّ, saling menasehati dalam al-haq. وَالْحَقُّ, dan kebenaran itu, كَمَا قُلْنَا, sebagaimana telah kami katakan, maqamat dalilu alai, yang dimaksud dengan al-haq adalah apabila dalil tersebut tegak padanya, min kitabi, yang berasal dari al-kitab, au sunnah, dari sunnah, au ijma'i min salafil ummah, atau kesepakatan dari salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab, dan bermanfaat. Adrian is half of the world.